cinta, jatuh cinta sama kamu. Senyummu indah di mataku, segalanya tentangmu aku cinta. Andai kau jatuh hati padaku seperti yang ku rasa, mungkinkah kamu jatuh cinta pada diriku? Ku mengharapkanmu, sayang. Ingin ku mencoba untuk bisa luluhkan hati.